Alhamdulillah rahimahullah rahimahumullah. Tadi saya ingat terkait dengan masalah ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang macam-macam uqubah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagian bentuk hukuman uqubah dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara uqubah adalah al-khatam 'ala al-qulub wal asma' wal ghisha wal absar wal ikfal al-qulub. Tertutupnya kalbu, pendengaran, penglihatan, ia dari al-haq. Kalbunya sudah tidak ada lagi tergerak untuk kepada kebaikan. Ia pendengarannya sudah tidak ada keinginan mendengar al-haq. Demikian juga penglihatannya. Seperti kalbunya kufar. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tathbitu 'an at-ta'ah wal ibtida'i 'anha. Di antara uqubah, hukuman dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan adalah dia terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti munafikin yang ketika salat pun dia malas-malasan. Idza qamu ila shalah qamu kusala yurauna an-nas wa yadhkuruna Allah ila qalila. Ya, semangatnya turun untuk beribadah, untuk berbuat taat. Keinginannya mendekat dengan majalis al-khair hilang. Iya, ternyata sebabnya karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Mungkin iya, maksiat dia bainahu bainallah, tetapi akhirnya nampak. Yang tadinya rajin beribadah mulai berat beribadah. Yang tadinya senang duduk bersama orang saleh mulai menjauh. Ternyata akibat perbuatan maksiat yang dilakukannya. Aqabahullah, la'uqubah, Allah beri hukuman dengan dia terhalang dari ketaatan dan terjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minha ja'alul qalbi asam la yasmas la ismul haqqa abkam la yantiqu bihi a'ma la yarahu fatasiru an-nisbah bil qalbi bil haqqi alladhi la yanfa'uhu ghayruh kanisbati baina udhunil asam wal aswat wa ain al-a'ma wal alwan wa lisan al-akhras wal kalam. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara ukubah perbuatan maksiat itu adalah menjadikan hati tuli, tidak bisa mendengar al-haq. Walaupun sampai kepadanya Al-Quran dan Sunnah, sampai kepadanya nasihat yang baik, la yasma', sudah tidak lagi bisa mendengar. Abkam la yantiqu bihi, bisu, tidak bisa lagi menyampaikan al-haq. Iya. Walaupun dia tahu itu al-haq, tidak bisa dia menyampaikannya. Bagaimana dia menyampaikan al-haq dalam keadaan dirinya terus ya bergelimang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih terjatuh ke dalam riba, masih melakukan praktek riba. Iya. Datang nusus Al-Qur'an dan Sunnah tentang riba. Yasma', sebetulnya sampai tapi asam. Iya, tuli, tidak mau menerimanya. Melihat yang lain juga terjatuh dalam riba, abgam, tidak bisa dia mengingkarinya. Walaupun tahu sampai ayat hadis, ini riba, ini haram, ini bahaya, abgam. Qala a'ma, buta, la yarah, iya, melihat di depannya perbuatan-perbuatan maksiat yang membahayakan, tidak melihat. Ya, ini penglihatan yang bisa bermanfaat untuk mengingkarinya. Iya. Ini bukan nafil wujud, bukan menafikan pendengaran. Iya, menafikan penglihatan bukan, tetapi pendengarannya la yanfa'u. Penglihatannya la yanfa'u. Dia dengar tapi tidak bermanfaat apa yang dengarnya untuk dia. Dia melihat, ya tidak bermanfaat apa yang dia lihat untuk ia memperbaiki dirinya, memperbaiki yang lain. Karena ukubah, tidak ada lagi kecemburuan dengan maksiat. Kata beliau rahiman rahimakumullah, kata beliau rahimahallahu ta'ala, di antara ukubah dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-bu'du. Anil birri wal khair wa ma'adil amal wal aqwal wal akhlaq. Menjauh dari kebajikan. Menjauh dari kebaikan. Jauh dari amal-amal yang tinggi, dari akhlak-akhlak yang tinggi. Iya, tutur katanya sudah kotor, tidak terjaga. Akhlaknya semakin hari semakin rusak. Amalnya juga demikian, semakin jauh dari ketaatan. Ya, ternyata ini akibat perbuatan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sedikit dia kemudian makin menjauh. Iya, kemudian semakin nampak pada ucapan, amalan dan akhlaknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min hari antara juga adalah maskhul qalb. Iya. Kalbunya berubah, bukan seperti lagi kalbu manusia. Kata beliau, payum sahu kama tum sahu surah. Kalbu juga bisa berubah, sebagai bisa berubahnya surah, bentuk rupa manusia. Sebagaimana dulu manusia ada yang dirubah menjadi babi-babi, monyet-monyet, demikian juga kalbu. akibat perbuatan maksiat, yumsah al-qalb. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladhi syabahahu fi akhlaqi wa amali wa tabi'atihi, sehingga kalbunya seperti kalbu hewan, seperti kalbu binatang, mirip dengan binatang, iya, pada akhlaknya, amal perbuatannya, tabiatnya seperti binatang. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, fa minal qulub ma yumsahu ala qalbi hinzir, ada di antara kalbu yang dirubah sifatnya seperti kalbu babi. Lishiddat sibi sahibihi. Wa minha ma yumsakh ala khuluq wa ala khalqi qalbi kalb. Ada di antara mereka yang dirubah kalbunya sehingga seperti kalbu anjing, au himar, kedai, au hayyah, ular, au akrab, kalajengking, au gedarik. Kata beliau rahimahullah, inilah ta'wil, ini tafsir Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yathiru bijanahi, tidaklah ada binatang melata di bumi dan burung yang berterbangan dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka adalah umat-umat makhluk yang seperti kalian. Qala, kata beliau, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, minhum man yakunu ala khalaqi siba' ala adiyah, di antara manusia ada yang hatinya itu dengan seperti akhlak-akhlak binatang buas yang senang, iya, adiyah ini menyerang, memangsa yang lainnya, iya, menggolimi yang lain, merusak yang lain. Qala minhum man yakunu ahla akhlaqil kilab wa akhlaqil khanazir wa akhlaqil hamir, iya, ada di antara mereka, kata beliau rahimahullah, yang kalbunya memiliki akhlak seperti akhlak anjing, babi, himar, keledai. Wa minhum man yatatawwas bi thiyabika ma yatatawwasu tawus fi rishih, ada di antara mereka yang senangnya memperindah penampilan, memperindah zahir. Iya, seperti kalau tahu saya lihat tadi di artinya tahu itu merak, burung merak. Iya, yang memamerkan bulu-bulunya hanya semata-mata menampakkan indah zahir. Iya. Apa maksud Ibnu Qayyim rahimahullah tadi? Ada di antara mereka yang tabiat terubah seperti binatang. Tentu kita harus jauhkan diri kita darinya. Kata beliau, contohnya, wa minhum man yakunu bali dan kalhimar. Ada di antara mereka yang bebal seperti keledai. Iya, keledai dihardik, dipukul, di gak peduli. Iya, semaunya. La yanfa'uhu zajr jair, zajr az-zajir tidak bermanfaat. Nekledai, balid, bebal. Datang kepadanya Al-Quran wa sunnah, datang kepadanya nasihat, balid, kabalidil himar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minhum man yu'thiru nafsihi kadik, ada di antara manusia yang kalbunya seperti ayam jago, juga celaan. Siapa mereka? Yaitu kata beliau, man yu'thiru nafsihi, yang yu'thiru ini ingin menang sendiri, mengutamakan diri sendiri. Yang penting saya, yang lain terserah. Yang penting yang untung saya, yang lain gak masalah, rugi, terugikan. Ini kedik, kata beliau, seperti ayam jago. Qala wa minhum man ya'lafu wa yu'lafu kal hammam. Ada di antara mereka yang iya jinak, iya, dan gampang dijinakkan. Tidak punya kekokohan hati. Gampang terseret syahwat dan syubhat. Seperti merpati. Iya, gampang tergoda dengan syahwat dan syubhat yang datang. Kadima qayyim rahimahullah, wa minhum al-haqud kal jamal. Ada dan mereka yang senangnya dengki, pendengki kepada yang lain. Seperti al-jamal, unta. Qala wa minhum alladhi huwa khairun kulluh kal ghanam. Di antara mereka ada yang semuanya bagus seperti kambing. Wa minhum asbah as-sa'alib allati taru qaraghainiha. Ada di antara mereka seperti musang. Iya, senangnya licin. Iya, sering kali ketika melakukan sesuatu punya alasan, punya alibi. Seperti musang. Ini adalah celaan. Semakin dia menyerupai sifat-sifat hewan, semakin dia akan terjerumus. Kalau tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk uqubah. Musikha kalbuhu. Ia dirubah kalbu seperti kalbu hewan. Qadibul rahimana rahimakumullah. Qadibul qayyim rahimahallahu ta'ala. Wa taqwa hadihil musyabaha batinan. Hatta tazhara pisurati zahirah duhuran khafiyan. Yarahu al mutafarrisun. Kemiripan-kemiripan ini dengan sifat hewan-hewan tadi itu kadang semakin kuat. Nampak dalam zahir tapi khafi, tersembunyi. Tetapi yarahu al-mutafarrisun, tapi orang-orang Allah beri firasat itu memiliki firasat. Orang ini begini, begitu begini. Firasatul mu'min haqq. Qala kata Abu rahimahullah, wa tadhhar fil amal duhuran yarahu kullu ahad. Dan kemudian semakin kuat akhirnya nampak dalam amalan, nampak dalam zahir, sehingga semua orang pun tahu, oh ternyata fulan begini. Iya, na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fiikum.